1 Petrus pasal A5. Umba komi tona jadi to pangeniaka to dia to pembara saya. Aku vou samba to pangeniaka to pembara saya. Bo aku mboto nanggita kasusa boka pari to nirasai Kristus bopia. Pada ane Kristus marata bali ante kuasa boka gaya na to dipoguma. Aku vou membarata bagia riara pura-pura itu. Jadi aku merapi antempu umpu uka komi. Ala komi mengeniaka to dia no ala tala. Toni para saya ka komi. Nasimba eva samba to poivu. Nomba evu bimba-bimbana. Keniaka mo ira ante nasana rara. Nantuki dota no ala tala. Ne eva tau toni pasu. Pade ne aga mangelo untu. Ka koro komi mboto. Tapi tui mo bago itu. Sabana komi mpu umpu madota. Mantulungi to dia to pempara saya. Pada ne dota-dota mempatundu to pempara saya. Toni para saya ka komi. Tapi na belo pa komi majadi jonjo. To masih pato rapasiala ira. Pada tempo Kristus. To poivu to na bete marata bali ri dunia. Ia kana mumbavai ka komi hadiah. Etumo. Bagia riara kuasa boka gaya na toni poguma. Samperi ka saya-saya. Ibetu vou komi to dana muda. Komi kana me kouri jaito tua. Pada komi to pempara saya pura-pura. Kana mempakai derara. Bomo situlungi samba abo samba. Saba nanarian itulisi. Ibei. Alatala na ngeba tau to nalaga rarana. Tapi ia nompoto ve tau to nae derara. Jadi sampai subuh. Pakai demoraramu. Bope komo rijai alatala to na kuasa. Ala ia mempakalanga komi, ane marata mo tempon. Vai mo pura-pura kakini rara muka ia, sabana ia batena nompariara komi. Komi kana mainga bomanoto rara, sabana balimu, magaunu seta na lau gusa agusei, eva singa tono ngau-ngau, mangelo sokon. Tapi eva mo ia, ante pompara saya tona roso. Sabana ninjani komi mboto, topon para saya riumba umbari dunia ni pandasa. Nasimbayu eva komi vo. Pada ane mopu komi membarasai kasusa sampalai. Ala talam botomo. Puunu to bebelo. Kana mumpaka gana nuapa to nakura rijaimu. Ia kana mumpaka roo raramu. Mumpaka roso komi. Pada mumbasaro komi. Sabana ia moto nompokio komi. Mumbarata bagia riara kuasa boka gayana. Samperi kasaya-sayana, sabana komi no saungurara ante Kristus. Ia motona kuasa, samperi kasaya-sayana. Amin. Aku nantulisi surah kutonam buku na ei, ante petulungi isilas. Sampe subuh tariara ipue, toni reke ku samba to pempara saya, tona malara para saya. Patuju ku nantulisi surah ei, ala mempakaroso rara komi, bompakanoto ka komi, nuapa toni tulisi ku ei, mpu-mpu te saeva tove belo nuala tala, tona konona. Soko mempakaroso tesa etu, ante mpu-mpu uraramu. Tabe ngarijai sampe subu komi to pempara saya, tona ria risei, ringata Babilon, toni pelisi ala tala, nasimbaye vakomi. Pada tabe vou ngarijai anaku i Markus. Posipa bote mo tabe, samba abu samba, ante tove. Berapi pue ala tala, membawai katubua mabelo kakomi pura-pura, tono saung urara ante Kristus.